kan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Tuhan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Kadang bimbang hati mau pilih yang mana. Semua sesayang dua-duanya sapu cinta. Yang satu manis baik juga apa adanya. Yang lain terkala cantik bukan parah saja. Lanjut atau sudahi atau saya coba pilih. Tak mungkin satu saja yang lain tersakiti. Tak mungkin sendiri saja saya sudah miliki. Tuhan bantu saya bagaimana saya harus hadapi. Tuhan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Tuhan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Biarkan malam datang, bawa tanya dan sayang. Bawa semua gunda yang ada, semua sabayang. Saya bingung mau pilih siapa kau ataukah dia. Tuhan bantu saya dua-duanya, saya so cinta. Lalukan bagaimana, lanjutkan atau pisah. Saya pasrahkan saja biar Tuhan yang tunjukkan. Saya coba pilih tapi tak bisa sayang luka. Sapu cinta dua, mungkinkah harus berpisah. Satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Tuhan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga. Tuhan bantu satu putuskan, yang mana yang harus saya pilih. Salah karasa yang supendam, saya cinta kau tapi dia juga.